Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, masih dalam kitab Janaiz. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillah wa ala millati rasulillah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa alahu Darqutni bil waqf. Dari Ibnu Umar Rasulullah SAW katakan, kalau kalian meletakkan jenazah kalian di kuburan, saat memasukkan dan meletakkan jenazah di kubur, maka ucapkan ini: bismillah, dengan nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan di atas agama atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza wada'tum mautakum fil kubur, jika kalian letakkan jenazah kalian, yakni saat menurunkan jenazah dan sampai diletakkan di tempatnya, di kuburan atau lahat, ini syarat. Jawabu syarat, faqulu, jika kamu letakkan maka ucapkan, ini jawabu syarat. Bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah tentu ma'ruf jar wal majrur, ba harf jar, bismillah majrur, isim majrur bil ba, dan dia muta'alliq bi mahdhuf, ada hubungannya dengan jumlah yang itu terbuang, dalam artian tidak disebutkan dan sering di dalam bahasa Arab. Bahkan setiap kita baca bismillah ada mahdhuf di situ, muqaddar, tergantung apa yang sedang hendak kita lakukan. Terkait jenazah ini bismillah, yakni takdirul kalam, seakan kamu mengatakan bismillahi wa ala millati rasulillah adha'u hadhil janazah, dengan nama Allah atas ajaran agama Rasulullah aku meletakkan jenazah ini. Cuman kalimat aku meletakkan jenazah ini tidak tersebutkan. Sama saat kita makan, kita ucapkan bismillah, itu ada mahdhufnya terkait dengan jar wal majrur bismillah. Takdirnya bismillahi akul. Mau minum ya berarti bismillahi ashrab. Tapi kan itu semua tidak tersebut. Nah ini pun demikian. Bismillah adha'. Bismillahi wada'tu. Dengan nama Allah aku meletakkan jenazah ini. Nah. Wa ala millati rasulillah. Ini aku mengubur, meletakkan jenazah ini, menguburnya sesuai dengan ajaran atau agama Rasulullah dan millah ma'ruf bermakna ad-din, agama, seperti yang Allah sebutkan dalam An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan padamu untuk ikuti millah Ibrahim, yakni dina Ibrahim, ikuti agama Ibrahim, ajarannya. Juga firman-Nya dalam Al-Hajj, "Millata abikum Ibrahim," yakni dina abikum. Maka millah bermakna agama atau ajaran. Di lafaz lain tersebutkan, bismillah wa ala sunnati rasulillah. Nah, maknanya berdekatan, yakni ini penguburan sesuai dengan sunnah rasul, ajaran Rasulullah, dan itu sama millah rasulillah. Hadza au hadza. Hadis mengajarkan sebaiknya ketika jenazah itu diletakkan untuk membaca doa ini yang mengubur, bismillah wa ala millati rasulillah atau wa ala sunnati Rasulullah. Dan yang mengucapkan adalah yang meletakkan, yang turun, yang dibawa lahat, yang dibawa kubur. Sehingga yang lain tidak disunahkan untuk mengucapkan ini, yang di atas enggak turun, karena dia enggak meletakkan. Sementara Rasul katakan, "Idza wada'tum," khitab hadis ini ditujukan kepada antum wadhatum, yang meletakkan, yakni yang dibawa, yang menerima jenazah sampai meletakkannya. Sebagian orang terlalu semangat sehingga begitu jenazah dikeluarkan dari keranda, diantar ke liang kuburnya, semua yang di sekitar kubur yang di atas pada mengucapkan ini, bismillah wa ala millati rasulillah. Tidak ada sunahnya bacaan ini bagi yang menerima, yang meletakkan di bawah. Mereka yang mengucapkan doa ini. Maka seandainya itu diucapkan oleh yang di atas, sementara yang di bawah tidak mengucapkan, misalnya tidak mencukupi, tidak teranggap telah melakukan sunnah, tidak teranggap telah melakukan sunnah. Dan ini sama, walaupun beda kasus, tapi serupa seperti orang melihat ada orang mau menyembelih, kemudian kayak Idul Kurban kan semua pada lata, yang ngelihat sunnah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah, Allahu Akbar. Mungkin yang nyembelih lu gak mengucapkan, merasa cukup mungkin karena yang di sekelilingnya sudah pada baca bismillah, Allahu Akbar, udah dia sembelih saja. Gak sah itu sembelihan, dan haram itu daging karena tidak disebut nama Allah padanya. Karena perintah bismillah, kamu yang menyembelih, yang mengayunkan pisau ini yang baca bismillah, bukan yang melihat. Maka enggak mencukupi kalaupun yang melihat hatta 1000 orang baca bismillah. Gak bisa. Muhim ini pun demikian, yang membaca bismillah wa ala millati rasulillah, mereka yang meletakkan jenazah, biasanya mungkin dua atau maksimal tiga orang di bawah. Nah, hadis pula mengajarkan bahwa orang ketika melaksanakan ibadah atau sunnah, hendaknya dia dalam keadaan ingat bahwa ini semua adalah ajaran Rasulnya. Artinya dia mengamalkan ini mengikuti dan mencontoh, dia mengamalkan dengan ini tuntunan Rasulullah SAW. Oleh karena itu dalam ibadah, dua perkara yang harus diingat dan ada dalam benak setiap muslim yang beramal. Yang pertama, dia sedang melaksanakan perintah Allah. Ini dia sadar, ingat dengan ibadah ini dia menjalankan perintah Rabb-nya. Allah perintahkan aku untuk sholat, maka ini aku sholat maghrib, isya. Allah perintahkan aku untuk puasa, ini aku puasa. Allah perintahkan. Mengingat dengan mengamalkan ini dia menjalankan perintah Rabb-nya. Yang kedua, menyadari dan mengingat dengan mengamalkan itu, dia mengamalkan mengikuti contoh dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang itu tidak hampa, hatinya tidak kosong. Mungkin dia beramal, tapi entah kemana hatinya kosong, hampa. Lah, jangan dihampakan. Ingat-ingat dan sadar bahwa kamu sedang menjalankan perintah Allah. Kamu ingat bahwa dengan ini kamu pun mengamalkan perintah Rasulmu, sehingga ada yang kamu harapkan dengan ibadah ini. Oleh karena itu dalam hadis Rasul katakan wa ala millati Rasulillah, dan di atas agama atau ajaran Rasulullah meletakkan jenazah ini begini sampai dikubur, ditanam di bawah tanah. Karena begitu ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dari mahasinul Islam, dari kesempurnaan Islam, sehingga aman jenazah itu dari segala yang berkemungkinan mencelakai atau memadorotkannya. Makanya fuqaha menyebutkan ajaran Rasulullah demikian dalam pemakaman jenazah. Dikubur dengan kedalaman yang relatif aman dari segala gangguan. Mereka sebutkan satu, aman dari gangguan binatang buas, terutama yang biasa apa, ngorek-ngorek tanah seperti maaf babi hutan. Dia suka apa, mengeruk-ngeruk tanah begitu, apalagi dia cium di situ ada daging, ada ini. Tapi kalau dalam kedalaman yang lumayan nggak akan dia bisa. Tapi misalnya itu terlalu dangkal, akan dicium olehnya dan akan digali oleh kakinya atau mulutnya, kemudian akan dimakannya. Yang kedua, aman dari aroma Artinya tidak mengeluarkan baunya, tidak sampai keluar. Karena jenazah tentunya manusia, ada aromanya yang kurang baik jika tercium oleh orang. Nah, aman dari semua itu. Dan tidak hanya itu, syariat pun kalau itu secara hissiyah, secara maknawiyah juga aman jenazah ini. Seperti yang Rasulullah katakan, laula annakum tadafanu la da'autullah ayyusmi'akum adzabal qabr. Kalau kalian tidak saling mengubur, artinya kalau saja pemakaman jenazah itu tidak kalian lakukan, aku memohon kepada Allah untuk memperdengarkan kalian azab kubur. Tapi dengan itu akan terbongkar aib orang. Na'udzubillah, misalnya itu diperdengarkan, orang kan pada tahu ternyata fulan bin fulan orang jelek ini, sekarang kita dengar dia sedang diadab di kuburnya, disiksa, teriak-teriak kesakitan. Misalnya itu diperdengarkan ke orang yang dulunya kita anggap orang baik, orang soleh, ternyata begini. Kemudian di sisi lain juga membuat malu keluarganya. Wah, itu anaknya fulan, bapaknya fulan, diadab di kuburnya. Secara umum demikian. Namun para ulama sebutkan tidak menafikan terkadang diperdengarkan azab kubur itu kepada beberapa orang. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menukilkan dari Imam Qurtubi dan yang lain, juga Ibnu Rajab, bahwa terkadang memang terdengar azab kubur, teriakan, rintihan orang yang disiksa, membab i'tibar agar orang mau sadar. Allah inginkan dengan itu yang mendengarnya untuk mau ambil pelajaran, insaf, agar mereka terdorong untuk taubat dan seterusnya. Tapi secara umum seperti yang Rasulullah sebutkan. Qala rahimahullah wa an Aisyata radhiyallahu anha anna Rasulullah sallam qala kasru adhmil mayyit ka kasrihi hayyan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin ala syarti Muslim. Dan dari Aisyah Ummul Mukminin Siddiqah bintu Siddiq, digelari Siddiqah, digelari pula Al-Mubarra'ah min fawqi sab'i samawat, yang disucikan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh sana. Allah langsung yang membela kesucian beliau saat dituduh yang tidak-tidak, radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Rasulullah SAW berkata, kasru adhmil mayyit kakasrihi hayyan, mematahkan tulang mayyit, jenazah, sama seperti mematahkan tulangnya saat hidup. Hadis ini dibawakan oleh muallif terkait bahwa mayyit, orang yang telah mati, ya ta'adza, bisa tersakiti, terganggu sebagaimana layaknya yang hidup. Hadis Rasulullah melarang untuk tulang orang yang mati itu dipatahkan, dirusak, maka tingkat hukumnya sama keharamannya. Sebagaimana yang hidup kamu gak boleh patahkan tulangnya, haram dosa, begitu pula saudaramu ini walaupun telah mati tidak boleh kamu patahkan tulangnya. Sama haramnya, sama kehormatannya, sama kedua-duanya, yang hidup maupun mati, tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti. Dengan demikian, al-ma'sum ma'sum fi hayatihi wa mamatihi. Ma'sum, perhatikan, ma'sum itu yang terlindungi nyawa dan darahnya. Tidak hanya muslim, makanya dikatakan ma'sum, al-ma'sum. Ma'sum itu mencakup di dalamnya muslim, jelas, bahkan non-muslim seperti kafir zimmi, kafir tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, ma'sum darahnya, gak boleh diganggu, gak boleh dibunuh atau disakiti. Nah, begitu pula musta'man yang mendapat suaka politik, mendapat perlindungan keamanan, atau mu'ahad. Nah, mereka semua ma'sum. Al-muhim, mereka ini sebagaimana ma'sum tidak boleh disakiti saat hidup, saat mati pun tidak boleh disakiti. Maka jangan dikatakan al-maut yuhdirul isma atau al-maut yuhdir karamah. Kematian sudah membatalkan kemaksumannya. Dengan dia mati selesai kehormatannya. Lah, tetap. Tetap walaupun dia mati tidak boleh disakiti dan diganggu. Baik, berarti hadis mengajarkan kepada kita antara lain, jelas haramnya merusak tulang yang mati selama dia ma'sum. Kakasrihi hayyan, seperti Rasul katakan. Seperti kamu merusak tulangnya saat hidup. Hadis pula mengajarkan pada kita ketika Rasulullah katakan tidak boleh tulangnya dirusak, dipatahkan, diremukkan, atau dengan cara apapun, karena dia punya kehormatan, berarti pula ulama istimbat dari situ, tidak boleh manusia itu mendonorkan sebagian anggota tubuhnya. Tidak boleh mendonorkan sebagian anggota tubuhnya. Kenapa? Karena dengan pendonoran otomatis dipisahkan anggota yang didonorkan dari jasad orangnya. Sementara pemisahan itu enggak boleh. Makanya fuqaha dari dahulu sudah mengatakan kalau ada mayit sebelum mati meninggalkan wasiat, nanti kalau dia mati keluarkan atau lepaskan jantungku dari jasadku misalnya, atau apanya misalnya, tangannya atau yang lain, maka wasiat ini batal secara hukum syariat, tidak boleh dan haram untuk dilaksanakan. Selain juga itu bukan milik dia untuk kemudian bebas dia perlakukan seakan itu haknya, aku donorkan, aku berikan ke fulan dan fulan, haram, nggak boleh. Makanya juga seperti tulang, bahkan itu tulang, Rasul katakan nggak boleh diganggu, dipisahkan, dikeluarkan dari jasadnya, dipatahkan atau diremukkan dengan tujuan apapun itu. Hadis pula mengajarkan kalau kuburan itu sempit tidak mencukupi, maka yang wajib adalah diperluas. Tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang jahil, kalau kuburannya sempit maka dipaksa oleh mereka sebagian jasadnya dipatahkan atau diremukkan supaya pas bisa masuk jasadnya ke dalam kubur. Haram, nggak boleh. Betul, mungkin secara hissi nggak kesakitan layaknya orang hidup, tapi dari sisi keharaman dia dan kehormatannya sebagai maksum, haram kita sakiti, kita ganggu. Maka kuburnya yang diperluas, bukan jasadnya yang dirusak. Dan ini pula menunjukkan kepada kita rahmatnya Islam, sempurnanya syariat Allah. Tidak ada yang lebih rahmat dari Islam, tidak ada yang lebih sempurna. Bahkan tidak hanya kepada mereka yang masih hidup, sampai mati pun dirahmati. Kehormatannya dijaga, gak boleh dirusak, gak boleh dipatahkan, dijaga betul-betul. Makanya juga ketika memasukkan harus hati-hati, yang mengangkat, yang menerima, agar gak kemudian misalnya salah angkat atau salah terima bisa patah sebagian tubuhnya, dan itu haram seperti yang Rasulullah sebutkan. Walhamdulillah alal hidayah, sampai zaman ini berbagai macam budaya dan kultur orang dalam memperlakukan mayit. Ada yang dengan dibakar sebagian kaum, ada yang di daerah sana perbatasan Tibet Cina, mereka kalau ada mayit, padahal ya keluarganya sendiri, orang kampungnya, di desanya situ, di setelah dibacai mantra-mantra ini itu, entah apa agama mereka, alhasil mayit itu dikelupasi kulitnya. Jenazah yang mati, tega mereka mengelupasi, disayat-sayat dan dikelupasi kulit luar pada mayit ini. Dan mereka punya alat begitu untuk memanggil burung sejenis elang begitu besar, pemakan bangkai, kemudian akan dimakan jasad itu. Buat banyak ratusan mungkin ribuan burungnya, dibuat rebutan dan pesta oleh burung-burung itu sampai tersisa hanya tulang belulangnya. Hasil begitulah, orang kalau tidak mengenal hidayah, jauh dari iman dan ilmu, apapun bisa mereka lakukan. Wal'iyadzu billah. Nah, hadis juga mengajarkan bahwa kalau seandainya terjadi nasallallahu al-afiyah kecelakaan, sehingga jasad mayit ini berserakan, sebagainya di sana, sebagainya di situ, maka yang harus dilakukan dikumpulkan sebisa mungkin dari anggota-anggota tubuhnya yang terlepas atau berserakan. Sebagaimana yang hidup ketika terlepas, sebagian dari tubuhnya dikembalikan. Kemudian kalau itu tulang misalnya, nanti dikasih pen, di gips, di apa? Apa istilahnya? Di apa kan? Spalek apa ya? Spalek. Spalek terus macam kipol, hasil dikasih pen, dikasih ini supaya nyambung kembali, supaya menyatu kembali yang semula mungkin patah, terlepas. Itu saat hidup, maka seperti itu pula harus diberlakukan saat dia mati. Mungkin kecelakaan ini itu didapati tangannya lepas sana, kakinya di situ, kepalanya di sono. Begitu pula mungkin dalamannya mungkin berserakan. Walhasil sebisa mungkin dikumpulkan, disatukan kembali, karena itu kehormatan bagi dia. Dan demikian Rasulullah SAW mengajarkan. Adapun jika terjadi orangnya masih hidup kecelakaan, nasallallahu alaafiyah, terlepas kakinya misalnya, atau karena satu dan lain sebab dokter menyatakan harus diamputasi ini tangan, ini kaki, terpisahkan, maka apakah disolati kakinya yang telah terpisah atau tangannya dari tubuhnya? Jawabannya tidak. Tidak disolati tangan atau kaki yang terpisah dari jasadnya, karena orangnya masih hidup, nyawa belum keluar darinya. Kecuali kalau kasusnya adalah kematian. Kalau tadi masih hidup orangnya, kalau yang terjadi adalah kematian, ada mayit kecelakaan misalnya, mungkin tidak didapati dari jasadnya kecuali kakinya doang. Masyaallah al-afiyah, mungkin terjadi sangat kecelakaan pesawat atau apa, enggak ditemukan jasadnya kecuali tinggal kakinya ini terapung misalnya. Jadi ambil ini kaki manusia, dihormati. Atau begitu pula kalau beberapa dari anggota tubuhnya, ada kepalanya misalnya, ada tangannya, atau ada bagian tubuhnya, kakinya sudah enggak ada, semisal itu, maka disolati apa adanya. Tinggal kakinya ya disolati kakinya. Tinggal badannya saja atau kepalanya saja ya disolati. Kan ini orang telah meninggal. Nah, maka disolati apa yang bisa kita dapati dari jasadnya. Demikian hukum bagi orang yang maksum, dilarang untuk dirusak jasadnya. Adapun kalau itu ghairu maksum, yang tidak terlindungi kehormatannya, nyawa dan darahnya, maka tidak masuk dalam hadis ini. Semisal itu kafir harbi dalam peperangan, boleh dirusak tulangnya, dikepruk pakai pedang atau apa sehingga patah tulangnya, enggak masalah. Karena dia kafir harbi, memang sedang perang dengan muslimin. Tetapi yang dibahas dalam hadis ini yang tadi maksum, zimmi, yang tinggal di tengah kaum muslimin, muahad, yang dapat perjanjian, ada ikatan perjanjian, atau musta'man yang diberi suaka. Dan para fuqaha sebutkan para turis termasuk di dalamnya ini, musta'man. Kenapa? Karena mereka masuk secara tidak langsung walaupun tidak diucapkan. Visa yang mereka dapati dari pemerintah muslim di negara muslim itu seakan berkata, kamu aman di negara kami, kami lindungi. Dan karena itu hukum internasional ma'ruf demikian, maka gak boleh diganggu. Haram untuk disakiti atau dizolimi, karena dia termasuk yang maksum. Tinggal permasalahan terakhir, kalau itu mutilasi, maka itu haram bahkan kepada harbi sekalipun. Dalam peperangan pun tidak boleh orang melakukan mutilasi, dicincang tubuh atau jasad yang kafir ini, tidak boleh. Dan Rasul dalam hadis di riwayat Buraidah, la tumathilu, Rasulullah katakan jangan kalian memutilasi, karena itu bukan ajaran Islam, memisahkan bagian perbagian dari jasad korbannya. Lain perkara kalau fuqaha sebutkan perang telah usai, selesai, kita dapati misalnya ada di medan tempur situ sisa-sisa jasad kufar tadi, harbi, ada kepalanya misalnya, masih segar, baru mati kemarin misalnya. Udah kemenangan alhamdulillah di tangan muslimin. Mungkin misalnya muslimin dalam bidang kedokteran misalnya membutuhkan kepala ini untuk dibedah, untuk tujuan medis misalnya, untuk diketahui bagaimana ini itu organ dalamnya bagaimana, maka itu boleh. Kenapa? Karena kafir harbi tidak punya kehormatan, karena dia bukan maksum, tidak memiliki kehormatan. Mutilasi gak boleh. Ini sekarang bukan mutilasi, perang sudah selesai, ketika dibersihkan atau ini ada jantung, ada tubuh, ada kepala, ya dimanfaatkan oleh rumah sakit atau kedokteran misalnya, maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahil alamin.